Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ihdina shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama kok rasa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu an Abdillah bin Mubarak. Hafidil Qadi Nuh al-Maruzi. Man shalla kulla yawmin isna asyrata raka'atan faqad adda haqqas shalat. Wal maqalatu sadisatu tema kalah kang kaping 6 iku an Abdillah bin Mubarak saking Abdullah bin Mubarak. Rupane Hafidil Qadi iku putune Qadi Nuh al-Maruzi. Kuteano dawuh ngene. Rupane dawuh ngene man shalla kulla yawmin. Manti sabane wong sholat sholat sapa man kula yaumen ing saben-saben dina isnatai asyrata ing rolas apane rokatan rokaat. Wa ya uta isna asyara rokatan iku rokatane rokaat ora qabla subuhin sedurunge subuh. Wa rokatane lan rokaat ora qabla dhuhurin sedurunge dhuhur. Wa rokatane lan rokaat loro badha sause dhuhur. Dadi men pinten loro menem nggih. Wa arba rokaaten lan patang rokaat qabla asrin sedurunge asar. Wa rokatane lan rokaat loro ba'da maghribin sa'usi maghrib. Wong sing sholat rolas rokaat, maksudnya sholat sunat niku fakot adha mongko teman-teman nekani sopaman hakko sholat yang hak-hake sholat dikaulihi kerana dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahu imro'an rahimah melasi sopa Allah Allah imro'an yang awa-awaan sholat kang sholat sopa imro'an sholat kang sholat sopa wong qoblal asri sedurunge asar sholat arba'an yang babak. Wakana lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat sapa nabi qabla sedurunge asar salat arba'an ing papat. Yafsilu kang misah sapa nabi bainahunna antarané arba dipisah bitaslimi lan salam. Maksudnya dua rakaat salam, dua rakaat salam. Wali Tabrani lan iku tetep kowe diriwayat Tabrani utawa dawuh man shalla arba'a rakaatin. Manti sabane wong salat salat sapa man arba'a rakaatin qabla al-asri. Haroma mongko ngaramna sapa Allah Allah. Badanahu ing badani man diharamno ala nari ngatasin neraka. Walakola lanukil sopoh Syekh Khalil Ar-Rasyidi minat dimyati firmat jari Robi. Ing dalam kitab Al-Mat jari Robi. Manane Al-Mat jari dagangan Ar-Robi kang maribadi. Al-Mat jari dagangan Ar-Robi kang maribadi. Min khobari muslimin sangi hadis imam muslim dan odakwuh ma min abdin. Orang nauti kawulah yusolli kang sholat sapa abadillahi ta'ala korona Allah ta'ala fikul yaumin sinta asyrata yang rola sabane rokaat dan rokaat tatau an korona sunat ghaira faridho ten khali ora fardu ila bana kecuali bangun sapa Allah Allah lahum ariman baitan ing omah fil jannati ing dalam suarga. Zata nambai sapa at-Tirmidhi imam Tirmidhi Zata nambai sapa at-Tirmidhi imam Tirmidhi arbaan yang papat qobla dhuhri suri dhuhur warokatain lan rokaat badal sausi duhur warokatain lan rokaat badal maghribi sausi maghrib warokatain lan rong rokaat badal isya'i sausi isya' warokatain lan rong rokaat qobla sholatul khodati sedurunge sholat isu. Wali Tabrani lan iku tetep kediriwayat imam Tabrani itu ada dawuh ini man sholat qobla dhuhri. Wali Tabrani lan iku tetep kediriwayat imam Tabrani itu ada dawuh manti sabani wong sholat sholat sabani qobla dhuhri arba rokaatain yang patang rokaat kaan nama tahajjud kaya-kaya iku tahajjud sapa wong bihinna kan arba rakaatin mindalati saing bengine wong wa manti sabane wong salat-salat sapa menan guna ing arba fi dal isa isa usisa iku kamis lihinna kaya sepadane arba mindalatil qadri saking lailatul qadar di wong sing salat patang rakaat bengi dhuwur padha karo tahajjud utawa padha karo entuk lailatul qadar. Wa min samalan ing sanging kene-kene panggonan kala dawuh sapa Ibnu Mas'udin Ibnu Mas'ud. Dawuhe ngeten, laisa ora ana perkara apa sekun, laisa ora ana apa sekun perkara. Ya'dilu kang iso ngimbangi apa sek. Ya'dilu, kados tengene Qur'anul Balighum qaumu ya'dilun. Ya'dilu kang iso ngimbangi apa sek salat al-lail ing salat bengi, min salatin nahari sanging salat rino illa arba'an kecuali papat. Qabla dzuhri sedurunge dzuhur. La wa fadluhunna ta keutamaane salat patang rakaat qabla dzuhri. Ala sholatin nahari ing atase sholat riyunaku wafat luhunna ala sholatin nahar wafat luhunna uti keutamaane sholatul laili wafat luhunna uti keutamaane sholatul laili ala sholatin nahari ing atase sholat rino iku kafat lil jamaati kaya keutamaane jamaah ala sholatil wahidi ing atase sholat dhewean wa kana lan sapa nabi sholli sholat sapa nabi hinna ing ikilah arba wa yutilu landa'na sopa nabi fihinna ing dalam arba' arba' qoblah duri ar-ruku aing ruku wa sujud dalam sujud wa yakulu landa'wa sopa nabi innaha sa'atun tuftahu fiya abwa bersama innaha sa'at temani waktu qoblah duri iku sa'atun iku mongso tuftahu kang din buka fiya ing dalam sa'ah abwa abwa bersama iku pintu-pintu ni langit fa'uhibbu mongko seneng sopa ingsun fa'uhibbu mongko seneng sopa ingsun ayas udha'in to munggah li kedua ingsun fiya ing dalam sa'ah apa amalun amal sholihun kang soleh itu masa-masa sing langit dibuka mulane aku seneng pas iku amalku soleh munggah waman disabane wong soma iku poso sapa man mingkul saharin sange saben-saben wulan poso salah satu ayamin ing telung dina waya di salah satu ayam ku ayamu ibro-bro dina albidu kang putih-putih poso ayamul bid waya di ayamul bid iku asali sa'asyara iku tanggal 13 iku asali sa'asyara iku tanggal 13 Wai ahada asyara sampai tis'ata asyara mabni fathah gitu. Ini umur kok idah wata liyahu lanseng nyandingi telulas iku 14-15 telulas 14-15 illa fil hijjati kecuali ing dalam bulan dul hijjah kena bulan dul hijjah kan berarti ono tasrek sing mulai tanggal binten 11, 10 kan ayam ulbide kan karuan ga ya. Mulai telulasnya kan napa, ijat napa, tasrek berarti terhitungnya mulai 14-15 16. Illa fil hijjati kecuali ing dalam bulan dil hijjah. Yasumu poso sepuang asadisa asyara ing hari ke-16. Ayo manto sedina badawu sausi sadisa asyar badalah salisa asyar hari dadi gendine hari ke-13. Mereka jat asyrek. Wa hikmatu kauniha utai hikmah anane ikilah muk poso telung dino. Kauni hadihi siyam iku salah satan telu. Kenapa 3 hari kok kayak puasa 1 bulan iku ngene annal hasanata. Saat ini keabian ubi asri amsalihah itu kelawan per 10 atau kelawan 10 kadar 10 sepadane asro hasana fasomuha mengkoti poso telu kasomu syahri kaya dini poso sa'ulan kulihi sekabani syahri ke per 1 bernilai 10 berarti nak telung dino bodohkaru bernilai nama 30 walidali kalan korona ariki asul hasil apa asul sunati pokoknya sunat bisa misalnya saat ini kelan poso telung dino min ayi ayam isyari sanging diwai dina-dinanya bulan ada kali kalau mengkini fit tuhfati dalam kitab tuhfah karangan Ibnu Hajar tuhfatul muhtad wang sing poso mingkul di syahrin salah satu ayam fakot ada mungkin teman-teman nekani sepeman hak kosiyami yang hak-haknya poso waman disabani wang koro amoco sepeman kula yaman yang saben-saben dino moco miata ayat ini satu ayat fakot ada mungkin teman-teman nekani sopeman hakol kiroati ing hak hake moco. Lawa kiroatul munjiat tiutai moco ayat-ayat munjiat ayat-ayat singelamet no asap ati kang pitu iku aula luwe utomo. Wa kiroatul munjiat tiutai moco surat-surat singelamet no asap ati kang pitu iku aula luwe utomo. Wa yauti asap atul munjiat tiu alif lam mim tanzil iku alif lam mim tanzil wa yasin dan yasin wa fusilat dan fusilat wa tuhon dan tuhon wal waqiatul lan waqiah wal hasyru lan surat hasyr wal mulku lan surat al mulku wa ayaqra alanta maca sapa wong ida asfahana likane isu-isuan sapa wong wa ida amsana likane sore-sore man maca awal al hadid ing kawitane surat hadid ini subhanallah ma fis samawati wal ardi wa khawatimal hasyri wa ayaqra ida asfaha awal al hadid wa khawatimal hasyri lan pungkasane surat hasyr ngene iku law anzalna hadzal qur'an sampai wa wa la ilaha illa wal ikhlas lan surat ikhlas wal muawwidzatin lan surat muawwidzatin oleh maca salasan-salasan hale telu-telu wa man desabani wong ta sedako iku sedako sapa man fi jumatin ing dalam sak minggu jumat bi dirhamin lan sak dirham au bima ta kelan perkara yusawi kang madani apa mahi ing dirham fakot ada mongko teman-teman nakani sapa man hak sedako ing hak sedako wal makola tu sabiatu te makola kang kaping pitu iku ngene kala dawuh sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu le dawuh al bukhuru arba'atun al bukhuru te lautan al mutasiatu te kang luas al jami'atu kang komplit jami'ah mana di komplit sesuatu ada semua iku jenenge iku arba'atun iku papat minal anwa'i sang biro-biro warna al hawa te hawa nafsu iku bahru dzunubi dadi segarane dosa pokoke hawa nafsu wis mari dosa tok. Emailanu nafsi tegese uti condonge nafsu ila syahawatiha maring syahwat-syahwate nafsu min ghairi talabi syar'i kelawan tanpa tuntutane syara nafsu dituruti tanpa panduan syara iku jami ilmu anane ngumpulno ngumpulno lidunubi maring dosa. Emailanu nafsi tegese condonge nafsu ila syahwatiha maring syahwat sawati nafsu min ghairi talabi syari iklan tambo tuntutane syarak iku jami ilmu ngumpulno lidunubi maring grobro dosa. Wa nafsu te nafsu iku bahru syahwati iku dadi lautane pira-pira syahwat. Ayin nafsu tegese nafsu al-ammar tukang akeh perintahe ning elek. Sing kota amir, amir dimubalaghono dadi ammar berhubung nafsu muannas dadi ammarah nafsu sing banyak memerintahkan kejelekan. Wa ya di nafsul ammarah iku alati kang. Tamilu kang condong apa lati, tamilu kang condong apa lati ila tabiati maring kewataan al-badaniyati kang bangsa fisik, bangsa awak. Wa ta'muru lan perintah apa lati biladzati kan pira-pira keenaan. Utai nafsu ammarah sing kelakuane muk condong ning kenikmatan fisik iku jami'atun, iku muk ngumpulno li harakati nafsi maring pergerakan utawa bruntake nafsu. Fa ya mungko utai nafsu ammarah iku mak wasyururi iku nggon keelekan, iku mak wasyururi iku nggon keelekan wa mamba'ul akhlaqi lan dadi sumber akhlak adami mati kang tercela. Adami mati kang tercela. Bon. Wal mautu temati ku bahrul akmari ku minangka dadi lautane pira-pira umur, pira iklan rok. Dadi orang kalau sudah mati itu berarti di situ semua umurnya sudah terkumpul. Ail mautu tegese temati ku jamin ngumpulno lil akmari maring pira-pira umur. Wa fi nuskhatina niku tetep ing dalam siji nuskhah utawi dawuh bahrul akmali. Iku dadi lautane pira-pira ngamal bila iklan rok. Faya mengkotawi ikiku kakau libatin kaya dawe sebagian ulama al-mautu suntukul amal. Al-mautu di kematian suntukul amal iku dadi pedine amal. Wal-kobru di kuburan bahrun nadamati iku dadi lautane pira-pira kegetunan. Wal-kobru di kuburan bahrun nadamati iku dadi lautane pira-pira kegetunan. Maknani kuburan ayil barzahu tegese alam pemisah. Barzahu pemisah. Terus ayat bainahuma barzakhul la yabghiyan. Al-fasilu kang misah bainat dunya ing dalam antaraning dunya wal akhirati lan akhirat. Iku jami'un iku ngumpulno ngumpulno li anwa'il humumi maring sekabiyane pira-pira wernane kesusahan. Humum jama'e humun kesusahan alati kang ya tamana kang arep-arep sapa sahibu wong kang duweni humum annaha sak temene ikilah umum ikulah takau iku ora tulibo apa umum. Maksudnya saat itu orang berharap bahwa semua kesusahan iku ora terjadi. Ali menggambang sedanten iki sing kula kula terangno niku masalah alam barzah ya. Dados ngeten iki kula niku nate neliti teng Quran ya. Dadi sing diarani akhirat niku sakwise kiamat. Nggih, dadi cara madzhab ahli sunnah wal jamaah sing diarani akhirat sakwise napa? Kiamat. Nak wong mati iku jenenge ning alam barzah ya, nak nang mati iku ning alam napa barzah kaya dewe Sayyidina Nawawi iki jenenge kuburan iku alam barzah al-fasil bainat dunya wal akhirah. Nah semua amale wong iku diarani ora tok mayit, ora ana gunane kanggo mayit iku wis ning akhirat. Dadi akhirat iku yaumala yanfa'u malu wala banu. Tapi nak ijek ning kuburan iku kabeh ulama ahli sunnah berpendapat didongane iku ijek kena, diamali ya kena. Mergo ning kuburan iku urung sampe napa akhirat. Mulane Quran nyebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dadi wong iku somben ning akhirat iku ngenteni bar alam kubur. Nah ning alam kubur iku apa istilahnya wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalil kedua yaitu Nabi dawuh idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin. Dadi mati, mati iku berarti ning alam barzah. Nah ning alam barzah berarti dekne jek entuk kiriman sedekahin jariyatin dan amal soleh dan waladin soleh. Mergo jek ning alam napa? Barzah. Nah semua ayat sing orang iku gak ana gunane ngamal iku ayat tentang akhirat. Napa ayat tentang napa? Akhirat. Akhirat iku alam sing sakuse rusake donya kabeh. Gak ono kabeh dunyo wis kiamat la iku lagi awal masuk alam napa akhirat paham ge tapi nak ning kuburan iku jek jenenge alam napa barzah. Alam barzah iku urung akhirat berhubung urung akhirat ayat-ayat tentang amal ora tok mayit iku tentang amal mayit sing posisi teng ngendi akhirat. Boten mayit sing posisi teng alam napa? Barzakh. Mulane masyhur kados teng kitab I'anatut Thalibin karangane Said Bakar Saton. Kula nate maca sampean delok teng kene bab-bab misale nak Jumat kan maca Yasin kanggo keluarga sing wis mati-mati ini. Singkat cerita saya Abi Bakar Saton nggih sanad kita itu mesti sampai situ. Enggak ada sanad ulama Indonesia kecuali lewat saya Abi Bakar Saton. Sekarang kitab napa? I'anatut Thalibin. Niku wonten wong saleh ngipi-ngipi kuburan niku nek ana wong ndungani ndungani kuburan itu rebutan. Rebutan mergo rebutan donga umum, sing kan wong donga kan ana paket umum walil mukminina. Wal mukminat. Nah, mayit-mayit yang di kuburan itu do rebutan paket umum sing didongakno peziarah walil mukminina napa? Wal mukminat. Kecuali ada syekhun kabir ana syekh sing sepuh enggak rebutan ditakoki. Lima daya saya kira rebutan. Aku itu wes luweh-luweh dikirimi anakku. Anaknya jenengan sinten bakol, bakol itu tukang sayur ning pasar iki. Iku tiap malam Jumat macan aku Yasin sehingga aku ora perlu rebutan paket umum. Aku wes cukup luweh-luweh dikirimi apa? Anak. Nah, bukti bahwa ini ru'ya haqqin, impian sing bener di Syekh tadi marani. Iki ceritane Syekh Abi Bakar Sato. Marani pasar itu digolek ya betul ada bakol itu tukang sayur itu dan betul anaknya yaitu anaknya ditanya ya punya amalan macan Yasin setiap malam napa Jumat. Singkat cerita setelah beberapa bulan saya tadi mimpi lagi, mimpi si mayit tadi yang sepuh tadi melok rebutan jatah umum, melok rebutan apa? Ditakoki lima ada. Saiki sing ngirimi aku iku ora ono. Terus dipanani meneh di pasar itu ternyata cah pemuda tadi sing bakol sudah meninggal. Nah, itu kan kelihatan sekali. Padahal dawuh kanjeng Nabi ngimpine wong saleh iku 42, ada yang riwayat 40 dari min juz'in nubuwah. Jadi ngimpine wong saleh iku 40 dari min juz'in nubuwah. Makanya ngimpi iku penting. Kula nembe bedo nyiapno makalah tentang mimpi. Kalau terang no ngeten ya. Nen coro kulo ke sinten mawon kudu ngaji. Nak ngaji ku sing akeh. Senajan tu wong kafe ora wajib alim tapi nak ngaji ku sing akeh. Mergo nak ora akeh ku kuat. Gue sangat dulu kulo. Kaya ono wong ekstrim muni kaulul kafir ku ora ditompo. Omongane wong kafir ora kena dintil. Omongane wong fasik ora kena dintil. Kulo niku insyaallah hari-hari ini kini ku teng sido kiri. Wonten makalah tentang hal-hal seperti itu. Boten iki penting kula terangno ten jenengan, kula baleni malih. Problem kita jare Dewi Said Muhammad. Wong saiki ku wis ra gelem sinau akeh. Akhire gak ana ra'ihatul ilm, ilmune ku wis ra ana blas. Ini Dewi beliau teng mafahim ya cipu antus soha. Misale ngene, ana wong muni wong kafir iku nyipine ora ditampa. Iku teng cerita Said Abbas iku zaman dereng Islam. Ya kula baleni malih Said Abbas dereng napa? Islam niku ngipi takok Abu Thalib, ya Abu Thalib mbok rewangi ngono kowe bela Muhammad iku kowe untuk perlakuan khusus ta ora, ta yo ora ono gunane kabeh. Jawabe malaikat, jawab Abu Thalib sing teng alam barzakh niku. Ya lumayan, baru kaya aku ngurmat Muhammad iku lumayan. Jatah-jatah siksa sing mergo kafirku iku terkurangi. Niki cerita nggih dohir ya. Cerita dohir jane dohir Abu Thalib panjen mora mata alal Islam soal hakikate ya wallahu dafa alam. Karena banyak perkhilafan ulama di situ. Terus kedua gini ini ketemu Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab niku tiap Senin niku adabe dikurangi. Mboten niki cerita betapa di dunia ini masih alam barzah. Yang iki Said Abbas. Tiap Senin niku adabe dikurangi. Mergo dekne begitu gembira sekali. Ketika krungu lahire ponakane niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Aminah iku dibebasno saka beban kehidupan, yaiku biayane dicukupi. Cara Jawa bagian ubah-ubah bagian hormat bayi iku dikeki candalme Abu Lahab. Jenenge Suwaibah napa Al-Aslamnya. Dadi kamangane saking senenge diponakan lanang calon pemimpin. Dene nek muni ora calon nabi calon pemimpin. Saking seneng terus jadi kurangnya adab tiap dino Senin. Nah, terus intinya terus Said Muhammad cerita iki ku rukyal kafir mimpine Abbas. Saiki akeh wong Wahabi wong dindi ku rukyal kafir ra kena dindel. Mosok Abu Lahab kafir kok manfaati amal ketika mahabbah ning Kanjeng Nabi. Cara berpikir pokoknya asal nentang. Wong kafir mosok manfaat amalin. Dalil macam-macam lah, misalnya waqa dimna ilama amilu min amalin faja'alna wahaba'am mansurun. Singkat cerita, saya baca itu di kitab Fathul Bari juga, sarahnya Bukhari, di karang Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini gurune Zakaria al-Ansori. Terus alim-alim itu yang riyan itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Singarai Bukhari. Ini gak ada murid jenis Zakaria al-Ansori. Zakaria al-Ansori gak ada murid Ibnu Hajar al-Haytami. Terus sampai gak ada murid sekarang Fathul Mu'in. Terus beliau ngedikan gini kitab Fathul. Lah anak kok edah iku mbok anggap kok edah umum mangger wong kafir omongane ra ditampa, ra gak ana dalailun nubuwah. Saiki pertama nabi roh nak ndekne calon nabi, masyarakat roe kok wong NU ta Muhammadiyah, apa kok ora ibu bahira? Roh ibu bahira. Wong Islame terlambat ngerti dalailun nubuwah. Pertama dadi gunjingan nak hadal hulam canom iki calon nabi, omongane bahira. Kafir to ora? Ya ora kafir ta ora? Kafir. Omongane hiroglu kafir ta ora? Kafir. Dukun pisan, dukun-dukun ku geger ning Mekah. Biasane aku iso ngakses langit, saiki geger tok kono kok setanku ceblak-ceblok iku ana apa? Geger ora karuan. Kenek didel ta ora? Kenek. Mulane dawuh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ning bab-bab popularitas utawa mutawatir iku diterima dari semua pihak walau min kafirin au kahinin senajan to cek wong kafir cek dukun. Karena tadi terus Said Muhammad cerita lagi. Saiki Nabi Yusuf iku duwe karir dadi sugai. Kok balen malih. Nabi Yusuf duwe karir dadi sugiye dadi bebas saka penjara. Mergo nak wil ngipine sapa? Al-Amir. Pemimpin Mesir pas iku kafir ta muslim? Kafir. Tapi ngipine ditakwil bener. Berarti ngipine wong kafir ora mesti salah. Ini arosab apa korotin siman. Umpama tiap ngipine wong kafir salah mesti Nabi Yusuf jawabe moh ngruyal kafir wae kok tak takwil bareng la opo. Ya mulane ngaji ben wong ngurus duduk perkarane. Mana kaulul kafir yang enggak kita terima, mana yang perlu kita terima. Karena kadang kaulul kafir itu jadi adit, jadi penguat hadati. Penguat iki agung. Mengenai kita ini kudu kulino ngaji ku detail. Ojo kok melok kok ida umum, nak kok ida umum yang wong kafir oleh ditompo, wong wis mati ra kena dikirim itu. Ngono iku kok ida umum. Di sini ada spesifik-spesifik gitu. Nah, kelirune kelompok-kelompok sekarang sing anti wiridan, anti tahlilan, anti ngirim dungane mayit nganggo kok ida umum. Wong mati berarti amale terputus. Lah terus Kanjeng Nabi gunane apa ge istisna ilamin? Salasin kecuali dalam tiga hal. Sedekah napa? Jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awalatin solihin yatulah. Terus wong kafir ngomongnya ora kena ditampa. Lah terus piye nek ora ditampa total? Saiki dalailun nubuwah kabeh sing ngomongi wong kafir asal usule. Makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional. Mane kula niku alhamdulillah wonten tim kajian saking nggih adalah saking santri sarang saking santri sedo kiri. Dan mereka sudah pinter karena tamat taliyah takjak mengkaji hal-hal seperti itu. Karena kalau enggak habis ya. Iku mau pikirane nyongkone kuburane kok akhiran ndak kuburan itu belum akhirat. Mane Senawawi iku ngerti nek wong pikirane ngono dekne beliau nerangno kuburan iku apa? Ayil barzah. Barzah iku alam sing fasil benat dunya wal akhirah. Tapi urung akhirat. Jelas itu urung napa? Kira-kira disebut wami waroihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana alam barzakh ngenteni nganti kebangkitan saka kubur. Nak wis yaumi yub'atsun lagi setar alam akhir. Nak urung yaumi yub'atsun jenenge alam barzakh. Nah, semua amal yang gak iso dikirim ning mayit iku mergo alam akhir. Nah barzakh masih bisa. Ya jelas ya tadi. Mane mazhab ahli sunnah iku detail. Ya detail mau karena ya semanjen sing wong alim-alim mulane kowe jogeman sithik-sithik kota omongane wong fase kerak kena ditampa. Ya saiki arep penono wong kesasar ning dalan tak kok budi daleme niki. Para wong tatonan terus ra dindel padahal bener. Kan wong jarang to bodoni urusan ngene. Om menika lho daleme Boten kula tampi jenengan fasik ya kesasar. Kowe dhewe ya fasik ta nangke. Anggepe dulurmu ra wis. Dadi tidak semua mengane wong fasik itu ditolak. Paham ya dadi jelas ya kaya wau ngene apa. Kasus sinten kaya beberapa dalil ilmu nubuah. Hibat dengan Said Muhammad ketika nerangno. Ya mau kaya ru'yal kafir kadang ya bener kaya mau ru'ya amir, amir itu raja Mesir. Buatan kitfir ya, nak kitfir atau saya ini PM guys. Jadi yang dibujuk Zulaikha ini buatan amir ya, buatan apa? Buatan amir ya, kitfir itu terus ini mungkin PM Perdana Menteri yang dibujuk sinten Zulaikha. Tapi nak yang pemimpin ini Al-Malik, wakil Al-Malik, tuan ibu ini Al-Malik ini rojo ini. Al-Malik itu ngipi ini arosab abakorotin simani yakuluhun nasab'un ijab. Itu nyata gak nyata, ditakwil Nabi Yusuf yang jenengan ngalami satu masalah, yaitu tahu 7 tahun pertama itu panen loh. Jadi ini aro sab abakorotin siman, siman itu lemu, ono sapi lemu pitu. Berarti pitung tahun pertama itu masalah loh, loh jinawi. Tapi yakuluhun nasab'un ijab. Tapi sapi-sapi sing lemu pitu mau kok dintekno dipangan sapi-sapi kuru sing jumlahe pitu. Terus takwilane jare Nabi Yusuf ada 7 tahun masalah sok bentek ambek 7 tahun masa pacek. Pacek. Terus rojo iku wis mulai dhisik ra gelem mikir. Ya saiki pokoke kelola kowe atur kowe piye supaya cukup. Dadi rojo mulai dhisik nakalan ge tim ngono ya. Ngongkon ngono. Dan ahli hukum yang ngomong sing ahli hukum, ahli ekonomi. Wah, dia mah mikir, ya pokoknya kok repot kabis, pokoknya urus kue. Terus diurus Nabi Yusuf itu masyhur. 7 tahun sing masalah dikumpulno, enggak boleh diambil sama sekali. Cara kene ora oleh didol illa qalilan mimma ta'kulun, oleh jupuk ya sekadar yang mau dimakan. Wal maqalatu timakalah asaminiatu kang kaping 8. An Utsman radhiyallahu anhu, saking Utsman radhiyallahu anhu. Dawe Sayyidina Utsman ngene wajat tu. Metuki sapa ingsun halawatal ibadati ing manise ibadah. Tak petuki fi arba'ati asya'in dalam papat pira-pira perkara. Aku nikmati ibadah itu dalam empat hal. Awalu hati kawitane arba'atu asya. Iku fi ajai faraidillahi ing dalam nekani pira-pira fardune Allah. Yasiriha ya sidi faraid wa asiriha lan yasiriha ya gampange faraid sing gampang wa asiriha lan angele faraid. Cek fardu enteng, cek fardu apot, kabeh tak lakoni. Dan nikmat, setiap saya lakukan tu nikmat. Ya nikmat ku penting, ben kesane ki orang gremeng mbek pangeran. Tiko kon salat kok gremeng berarti kowe gak ngregani pangeran, diutus pangeran kok gremeng. Mane syarat ibadah kudu halawah, halawah ngrasa manis, ngrasa nyaman ben ngregani pangeran. Dadi diutus pangeran ku happy, seneng. Jeneng halawah. Manis. Wasani ke singaping bidai ku fistina bimahari milahi ing dalam ngedui piro-piro barang sing diharamna Allah. Sohiri hayo cili maharim baka biri halan gedini maharim. Wasali su te sing ketiga ku fil amri ing dalam perintah fil ma'ruf iklan barang api. Wawa te al ma'ruf ukulu mas kabane perkoro. Yah sunu kang bagus opo ma fisar ing dalam syarat. Wabdiko usawabillah lan gulai ganjarane Allah. Bahwa tidak wa ibtiqa usawabillah min adfil illati sanging atafi illat ala ma'luliha ing atasi sing den illati illat. Maksudnya ngene lho. Kena apa kaya amar ma'ruf? Mergo golek ridane apa? Mestine ora kok nganggo ataf libtiqa usawabillah. Dadi jenenge adfil illah ala ma'luliha. Normale kan al amru fil ma'ruf libtiqa usawabillah. Nganggo napa? Lam illat, lam krana, tapi tetep iki nganggo napa? Ataf lan diarani min adfil illah ala ma'luliha. Warobi uti singkaping papat finah jiku yang dalam nyegah anil mungkari sangin barang mungkar. Wawo uti kang arang mungkari kuma perkoro ya sakang orang iku fiin dalam ma apa ridha wa hiridhani Allah Ta'ala mingkau lian sangin pengucapan au fiin atau penggawian. Wal itika ulan ngerkso ail ikhtirosu uti kasi ngerkso ngerkso minuhu do billahi sangking murkani Allah. Wawo uti dawu wal itika minuhu do billah min advis sababi sanging atafi sebab alal musab babi yang atasi musab babi. Wal makola tu tasiatu tema kola kangaming songgung ini kola dawu sopo Sayyidina Utsman Ali dan Rodewan dawu ini arba'atun tay barang papat menal kisoli saing pro pro tingkah gudo hiruhuna utawi do hiri arba'a gu fadilatun iku ape akhiran tegese keapian kasirun kang akeh wabati nuhuna tenjerone arba'a gu faridatun iku wajib wajibatun tegese wajib ada empat hal sing do hiri ku ya ape jerone malah wajib Ya iku siji mukhalatatu sholihin, ya iku ngumpuli wong saleh-saleh kabeh. Iku ya ndohire ya apik, malah jerone wajib. Mergo kowe iso dipandu kebenaran nek kancanan wong saleh. Aja maca buku dhewe terus fatwa sembrono. Ora oleh ilmu kok terima maca buku, maca kitab dhewe kudu musalsal ila Rasulillah nganggo guru. Nek mahami dhewe pating selingkrah. Ngomongane wong kafir ra kena ditompo terus dhekne koyo-koyo entuk ilmu paling dhuwur. Lah saiki zaman Bakhira ngomong nabi-nabi ki omongane wong bocah ora mikir. Mukhalatatu sholihin iku ngancani wong saleh. Ail ko iminat sekang jumeneng kabeh hukukillah iklan hak-hak Allah Taala wa hukukul ibad lan hak-hak ibadah. Mukhalatatu sholihin iku fadilatun iku utamaan wal iktida uti anut bihim kan as-sholihin fi afalihim lan bera-bera prilakune as-sholihin as-sholihat kang saleh iku faridatun fardhu. Wa tilawatul Qur'ani te maca Qur'an fadilatun iku utamaan tapi wal amalu te ngamalo bi iklan Qur'an e bima te iklan perkara fil Qur'an iku dalam Qur'an. Minal awamiri sing bera-bera perintah wan nawahi lan bera-bera pencegahan iku faridatun iku fardhu. Wa ziyaratul kuburi te nilii kuburan e kubur sholihin tegese nilii kuburan yang saleh iku fadilatun keutamaan. Wal istidatu te nyiapno laha maring kubur. Aita hayyu tegese siap-siap lidukhulil qabri karena mlebu kuburan. Carane siap-siap ya bifiril amali lan ngakoni pira-pira ngamal as-solihat kang saleh. Ora kok wong saiki siap-siap mati kudu tuku kuburan, napa? Kudu tuku napa? Kuburan sembrono. Siap-siap mati maknane bifiril amal as-solihat. Iku faridatun fardhu. Wanike kula waca iki niki fikih Syekh Nawawi. Wa ziyaratul kuburi te ziarah kubur iku ngene, imali mujarodi tadzakuril maut ana sebab muk krana mligine eling mati. Wal akhirati lan eling akhirat. Nah iku fatakunu mongko ana apa ziarah iku muk biru yatil kuburi kelan delok kuburan min ghairi ma'rifati asabiya tanpa ngerti sapa sing duwe kuburan, maksudnya penghunine kuburan. Walau kubural kafirin senajan to kubure wong kafir. Jadi ziarah kubur iku sunat, sunate ben eling mati. Nek faktor eling mati kuwi ziarah wong kafir lah ya sunat, mergo butuh eling wong. Tapi rasa Fatihah, rasa tahlili, paham ya? Delok kok adoh ngene napa? Delok kok adoh. Ternyata kita mati juga. Paham ya? Jelas ya? Kalau balen malah ini kita alimnya Syekh Nawawi. Ya, ziarah kubur kan diantara sebabnya gue eling-eling mati. Nek gue eling-eling mati ora kudu ziarah wong soleh, bahkan ziarah wong kafir ya apa wong butuhe gue eling-elingan mati. Iku disebut min ghairi ma'rifati ashabiyah walau kuburul kafirin. Tapi aja ndonga, aja terus diprok ndonga ya. Ya mau didelok kok ado mati juga. Utawa paling gak ngene, waduh muga aku mati kafir loh aku koyo apa. Ora usah rasa dijajal. Auli nahwi du'ain utawa kowe ziarah kubur niat ndongakno mayit. Nah iku ya fatusanu monggo den sunat apa ziarah likuli muslimin. Kedhe saben-saben Islam utawa kowe niat ndongakno mayit. Mayit muslim sing umumnya mayit asal Islam yo tekani ndongakno. Yo. Saiki wong sing mati ku luwih saleh dibanding kowe. Saleh ge ziarah ning Mbah Munawir, Mbah Arwani utawa ning Mbah Hasyim wong alim-alim. Niatem kan barokah. Auli tabaruk itu golek barokah. Lah nek iku fatusanu muga den sunat apa ziarah li ahli khairi maring wong sing apik-apik. Ya dadi ziarah macam-macam nek sekedar ingat mati ya wong kafir lah delok. Kuwi delok kuburane wong kafir kok ado ya kene. Nah niat dongakno. Ya wong Islam umum dongakno. Nek niat tabaruk ya ziarah sing kelase sak dhuwure kuwe bentuk barokahe mayit. Auli tabaruki fatusanu li ahli khairi. Aulia dai hak kan to nekane hak kalau sedikin koyo kanca waliden lan wong tuwa. Dadi koyo kanca-kancamu nak mati stiliki. Asalamualaikum mesti stiliki lho terus bar semula. Terus satungane omok kon niliki tho jare sik Imam Nawawi kon apa? Niliki tho. Terus ben yo kan yo nak Mustafa mati stiliki kuburane. Wis yo tak stiliki yo. Stiliki ora iso nyambut. Wis wis. Dadi kemungkinane mau yo nak eling-eling mati tho wong kafir lah kena ditiliki. Tapi kok ado yo. Nak wong muslim biasa dongakno. Nak sak ndure kowe ngalah ber ka anak kanca tilik tok. Piye-piye hak e kon kanca ana-ana sena iki. Wa iyadatul maridi kabar mbiyen. Lah rene no, ada takok barang mlebu ra kena. Ayo mati bareng. Moh awur kowe. Wa iyadatul maridi fadilatun. Utaini li wong lara iku fadilatun keutamaan. Tapi waktu khodul wasiat itu tengalap wasiat atau gaya wasiat itu faridatun luwe fardu. Wong nape mati itu dua wasiat. Mesti wasiat itu yang ngomong-ngomong sing penting ben jelas ya. Ko kados omah induk barang agak wasiat itu ya terus keluarga itu konflik. Jadi ini juga nona agama itu kepenak. Misalnya aku yang mati alami ya dibagi faroid. Nah, saya mau soler dibagi faroid. Kadang dibagi faroid itu orang pati serak. Kau yo rotor-rotor yo nak kejowo yo orang faroid. Mulanya kon wasiat aye. Wasiat itu utang utangmu yo diterang no. Jatah masjid yo diterang no. Jatah anak waris yang pondok yo diterang no. Jadi jelas itu wasiat itu melebihi batas hibah dan batas faroid. Mau ngilangno niza, ngilangno percek jokan, terutama biasanya ini omah-omah bangku, omah induk. Nah, ada Jawa omah induk kan apa? Ruju apa anak wedok sitok? Wong Jawa gak jelas ya. Umumnya ruju, tapi nak dulure pitu wedok sitok. Wedok sitok kan gak jelas kan. Tapi trennya ruju ya. Sing omah bagus. Trennya. Ragil ya, ragil ruju ya, ragil ruju. Tapi ora mesti misale anak ibu itu sing wedok sitok kadang ya menangan keberkahi sitok itu terus. Ora. Lah iku ben jelas ya diomongno. Tapi sing gak ngeluwahi jumlah sepertiga sangka semua aset. Tapi nek omah induk iku larang banget. Tapi sebagian ulama darani wasiat ning keluarga ora oleh la wasiata liwarisin tetep kudu dibagi ala faraid. Ya, tapi ulama sing ngaramno wasiat ning waris maknane wasiat iku nek diutang ya cateti terus omongno. Ya kadang untuk wong kan isin to kan kabeh mati cerita anakmu nek diutang kan isin. Ya problem yo isin konangan anak jebule sing digo ngirimi aku utangan to kan yo isin. Apa meneh kok ndo bojo jebule sing dinafakan aku dhuwit. Wis ora usah wasiat. Sekarwane ning akhirat tutuk ya Allah penting. Gak isin to. Isin lho. Kowe iso nafakoi bojomu bertahun-tahun jebule kok dhuwit utang terus kowe wasiat ning bojomu. Ternyata ya isen tora. Isen ana wong waras yo. Isen. Wis ben kiai ne wae engko nek wis mati kiai ne sing pidato. Nek wonten hak adami sing amprat, monggo diikhlasno ki nggih. Tapi sing muni nggih ku sing ra ngutangi. Buantre nggih. Anjen ra ngutangi ra muni. Nggih. Nggih jenengan sepuro nggih nek wonten hak adami nggih lho jenenge ne ra duwe hak adami. Al-mahrumu man khurimal wasiyah. Al-mahrumu de wong sing den alang-alangi ku man wong khurima kang den alang-alangi sapa man al-wasiyah ta ing wasiat. Ail mahrumu tekse wong kang den alang-alangi minasawabi sanging ganjaran wal khairi lan kaapian ala dimi kang gedhe iku man wong muni akang den cegah sapa man al-wasiyati sanging wasiat. Dadi kamane nak iso ya wasiat. Abi wasiat yo status teng Quran ya napa? Napa? Nak kue ninggal dunia ya pokoknya falil walidah ini wal akrobin wasiat ya pokoknya tinggal keluarga sing ngapain ini. Tapi wonten hadis lah wasiat ali warisin wasiat itu rawleh ning waris maksudnya rawleh ning waris itu wis untuk otomatis berdasar faraid. Tapi adat ke Jawa itu ada adat ketiga yang itu hibah saroh kulo pakde-pakde kulo bapak kulo roto-roto ya hibah penai hibah kan jelas misalnya Tegal iki wae kakakku misalnya Tegal iki waeku sawah iki wae adikku sehingga ketika mayit iku mati posisi wis gak pemilik semua itu berarti sesuai kaidah napa hibah paham ya tapi nek wis kadung mati urung hibah mau ndak mau harus dibagi model faro biasanya sing wedok ora gelem mergo ditakari misu hadil saya. Nah duit 3 juta itu jadi gelem. Mereka kakak untuk 2 juta, cawe itu untuk 1 juta itu jadi gelem. Mereka kacak mau 1 juta. Tapi nak 3 miliar. Jadi tambah besar, lu iya Tomus. Ya, aku di pitik 3. Sing lanang untuk loro, sing wedok untuk cita, itu gelem mau pitik. Tapi nak di alpat 3. Loro sih. Atau duit 3 miliar. 2 miliar, uang kacak uang lagi. Nah, tok marat kuwi gampang rido iku. Akhire kan jare sing wedok adikmu kan, wis mas pek wong pitik wae. Pomene wedhus kuru 3. Cempe, wah. Pek nyo setan iki kamu. Masalah iki miliatan. Ya yo entek tenan pomene sing asete miliatan. Triliunan. Pomene 3 triliun. Kakake entuk 2 triliun adike. Wah, tambah iman meneh. Mane marat ku barokah terus gak geger kan sithik wae kok. Tapi sing gelem larat ya sapa wis bosen. Larat yo repot. Ya dadi wasiat iku ada tiga ulama tadi cara pandang. Rawi ngriwayatno ing hadis sapa Ibnu Majah Anas sing Anas faqalan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata ala wasiatin. Mantis apa nih wong mata mati sopeman ala wasiat dan ing atas wasiat. Iku mata berarti mati sopeman ala sabilin ing atas dalane pangeran wa sunnatin dan sunnahe Kanjeng Nabi. Watu konan mati dalam posisi takwa wa syahadatinan mati dalam posisi syahid. Di wong wasiat iki mau lah. Sing paling gampang wasiat nyatet utang lah. Wis iku penting tenan. Tapi isin umume wong yo. Kalau di konco main mati takkan wasiat ora gelem. Isin bagus. Mereka rata-rata isin tenan. Pemana sing wayo rakonangan tambah isin. Ono kiai ini kisah nyata. Ono kiai itu di bojo Zainab. Ini kisah nyata. Apa yang kabundut? Kiai gede. Rapur tak sebut lagi jenenge. Zainab nanti kulo bah. Dalam bojo pertama ya Zainab. Dia ini pinter golek wayoan sing podo Zainab. Zainab nanti kulo bah. Cek takok Zainab nanti. Ternyata Zainab yang lain, tapi dia rawani nerang dong. No. Sing roh supire cadel maksud ora Zainab iki, Zainab kedua. Nanti dia pengen wasiat nak waris bojo. Bojo nak sing lanang mati kan untuk sumun itu seper 8, nanti anak kan untuk seper 8. Kan wasiat maksudnya faraid itu aja bagi bojo kita, ono Zainab yang satu yang tersembunyi. Lah dene iku ora wani nglawan-lawan muni Zainab endi. Kulo bah, lelah bujur pertama ya Zainab. Zainab endi? Sesuai Faris mati tenan tanpa penjelasan. Supirnya cerita, ini gue gak ada wayoan namine. Oh, iku tuh langsung tiba. Pe mati pola. Lu ngerin nih wasiate bab. Oh, wayoan. Wono wong wayo sukses nganti meh mati. Nak mati gelem-gelem kan wasiat karena kok bujui kan untuk warisan. Tapi piye oleh nerangno iku piye? Bojone ra roh blas, anake ra roh blas, biasane roh kan supir. Supir santri kan ora wani crito ibune ini. Ora usah dikeki uang tutup mulut ya ora crito. Akhire yo Zainab kono ta. Bareng mati tenan. Apa maksude piye wong aku? Ning pinggire jek golek Zainab apa bas lali mboten lali pancen kalih Zainab niku. Kemana diwasiat ngono ya? Ngeri ya. Tapi dewe Nabi kudu diwasiat noga ngono yo. Gak terbongkar ya. Wal makola ala syirau te makola kangkaping 10 iku analiin sang sidin ali karo mawah wajah. Annahu qol. Mante sapane wong istaka yo bronto sapa manil jannati maring swarga saro amko cepet-cepetan sapa man ilal khairati maring pira-pira kaapian. Manane asro ategese cepet-cepetan sapa man adzahaba ing budalan ilaiha maring khairat. Waman disabani wong asfaqo iku wedi sapa man hadaro tegese wedi sapa man menari sange neraka. Intaha mongko mendo sapa man anisyawati sange pira-pira syahwat. Aim tanah tegese moh sapa man anitiga ya haroka din nafsi sange ngetuti pira-pira gerakane nafsu. Wong sing wedi neraka ya harusnya berhenti dari syahwat. Waman disabani wong iku tayakona yakin sapa man bil mati kelan kematian in hadamat. Mongko dadi hancur alih ing atase manapa aladzat pira-pira enake urip. Wong sing eling mati iku wis tentu keenaan dunya iku wis tuntas. Bidali klandal al-muhmalati kang kosong sangka titik. Evaniat tegese rusak apa ladzat. Au bidali utawa klandal in hadamat al-mujama ing koto tegese terputus apa ladzat. Wa man disapane wong arofa iku ngerti sapa man adunya ing dunya. Wong sing ngerti dunya iki wis ngene iki ra ono rasane. Kowe sugih yo duwe masalah, mlarat dadi masalah, kowe presiden yo duwe masalah, ora presiden yo duwe masalah. Nek dunya ora ruwet yo kowe presiden yo bingung golek tandem padahal wis presiden. Wis kabeh dunya kowe mlarat yo bingung, sugih bingung, wis dunya iki ana kan sakjane dunya iku darul mihani. Iku omah uji yan wal kadurat lan omah sing butek. Kadur ini budak, kadurat pira-pira budak. Indonya wong soleh budak, kadur bulat, pokoknya indonya kembulat. Soleh, soleh bulat, ke soleh yang bulat, dolem yang bulat. Emang, maka wong dolem di polisi, ke penggawaanmu itu pengedar narkoba. Nak kau yang soleh itu kewasalan, hormat masjid terus, rana sing gaji. Pokoknya ruwet, ruwet, ruwet, ruwet. Jadi indonya ruwet. Tak rewangi soleh ya ini, ya orang kok ngene-ngene wah. Saya wong dolem duit akeh, tapi musibah ya. Akeh wis dunya ora ana rasane. Wong sing roh nak dunya iku darul mihani wal kadurat iku hanat, iku dadi ringan ali ing atase man apa al musibah tu pira-pira musibah. Elana tegese dadi ringan. Song kata lain nil, ali ing atase man apa asyada itu apa pira-pira keprepotan An-nazilah itu kang turun wal makola hadiah tak seruah.